Sonra. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ men yehdihillah fela mudille leh ve men yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يصح حرمتي. Kita akan membahas sedikit tentang pentingnya sunnah dan wajibnya memuliakan sunnah. Tentunya sebelum masuk pada pembahasan inti, perlu diketahui bahwa yang namanya sunnah yang akan kita bahas ini adalah sunnah bermakna ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan sunnah dalam artian fiqih. Bukan sunnah yang bermakna kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Bukan itu. Tetapi sunnah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Atau seperti yang diucapkan dalam wasiat Rasulullah Sallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bih lam tadillu. Aku tinggalkan pada kalian perkara yang kalau kalian berpegang dengannya kalian enggak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Yani ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, takrirnya, persetujuannya, itu semua adalah sunnah. Maka semua yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka itu adalah sunnah sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya ucapan Abu Al-Qasim Al-Asbahani qala fa ahlul lughah, adapun ahli bahasa berkata, kata beliau, sunnah bermakna sirah wat tariqah, sunnah bermakna jalan atau cara, cara bahasa. Maka kalau dikatakan fulanun ala sunnah, maknanya adalah si fulan berada di atas jalan sunnah atau dari kalangan ahlus sunnah. Apa yang dimaksud? Qala al-Asbahani rahimahullah huwa muwafiqun litanzili wal athari fil fi'li wal qawli. Maknanya si fulan ini berada di atas jalan yang benar, cocok dengan ayat yang diturunkan cocok dengan hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Fil fi'l wal qawl, dalam perbuatannya dan juga dalam ucapannya. Berarti kalau dikatakan fulan ala sunnah, si fulan di atas sunnah, apa maknanya? Di atas ajaran Rasulullah SAW. Berarti terkandung di dalamnya Al-Quran was sunnah. Disinilah uniknya, kita sering mendengar kalimat ahlus sunnah, iya kan? Tapi jarang mendengar kalimat ahlul Quran. Kenapa? Kok mereka tidak dijuluki ahlul Quran tapi dijuluki ahlus sunnah? Qanifirina azakumullah. Karena orang-orang yang dijuluki ahlul Quran, mereka justru berpegang pada Quran saja tanpa sunnah. Seperti yang ada di Pakistan. Ada golongan yang disebut dengan Quraniyun. Golongan Quran. Ternyata mereka para pengingkar-pengingkar sunnah. Mereka memakai Quran tetapi ditafsirkan sesuai dengan maunya sendiri. Mereka pakai Quran tetapi dia tafsirkan seenaknya sendiri. Sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan seleranya, sesuai dengan kemauan-kemauan dan latar belakangnya masing-masing. Adallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Tetapi kalau ahlus sunnah berpegang dengan ajaran sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul? Sunnah Rasul itu membaca Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran. Kan begitu. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Apa jawabnya? Khuluquhul Quran. Akhlak beliau Al-Quran. Sehingga kalau kita mengikuti sunnah demi sunnah, kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW satu persatu dari A sampai Z, sudahkah kita mengerjakan Quran? Otomatis. Otomatis sudah. Karena Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Rasulullah SAW adalah bentuk nyata, bentuk praktek, bentuk amal dari Al-Quran. Kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Yani tingkah laku beliau, perbuatan-perbuatan beliau, perangai beliau, semuanya cerminan Al-Quran. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, sehingga justru lebih dikenal dengan ahlus sunnah, karena mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi, otomatis dia berpegang dengan Quran. Karena Nabi mempraktikkan Al-Quran, mencerminkan Al-Quran, membuktikan Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran dalam bentuk nyata. Sehingga kalau kita mendapatkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, bagaimana bentuk nyatanya? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat Rasulullah dari awalnya sampai akhirnya, maka itulah Islam. Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah menyatakan al-Islam huwa sunnah. Was sunnah hiya al-Islam. Lihat ucapan Imam Al-Barbahari dalam poin pertama dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Bahwa Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Kenapa demikian? Karena Islam itu terdiri dari sunnah demi sunnah. Islam itu tersusun dari sunnah demi sunnah. Maka siapa yang mengerjakan satu sunnah, berarti dia mengerjakan satu poin dalam keislaman. Sebaliknya, kalau dia mengurangi satu sunnah, berarti dia mengurangi satu ajaran dari Islam. Barakallahu fikum. Maka bagaimana kira-kira orang yang menentang sunnah? Qanifidina azakumullah. Qala, dikatakan yang kedua oleh Ibn Rajab tentang makna as-sunnah. Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, was-sunnatu hiya tariqatul masluk. Fayashmul dhalika tamassuk bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rashidun min al-i'tiqadati wal-a'mali wal-aqwal wa hadhihi hiya sunnah al-kamilah. Kata Ibn Rajab, sunnah adalah jalan yang ditempuh yang mencakup semua apa yang ada di atasnya Rasulullah SAW. Semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh beliau dan para khalifah-khalifah yang lurus, khalifah-khalifahnya yang lurus. minal i'tiqadati wal a'mali wal aqwal. Apakah dalam bentuk akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, atau dalam bentuk pengamalan-pengamalan ibadah, atau dalam bentuk ucapan-ucapan, semua yang bersumber dari Nabi, maka itu semua as-sunnah, disebut dengan sunnah. Maka kata beliau, hadhihi hiya sunnatul kamilah. Maka inilah dikatakan dengan sunnah yang sempurna. Sunnah yang sempurna yang mencakup semuanya. Qanifidin a'azakum lakum muslim yang saya hormati. Maka setelah kita mengerti apa itu sunnah, maka kita lihat bagaimana kedudukan sunnah dalam Islam. Sudah dikatakan oleh Imam Ar-Barbahari tadi, bahwa sunnah itu atau bahwa Islam itu terdiri dari sunnah demi sunnah. Kumpulan sunnah demi sunnah digabung jadi satu, itu adalah Islam. Berarti apa makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka semua ajaran sunnah Rasulullah SAW dikerjakan semuanya, diterima semuanya secara lengkap, maka itu namanya kaffah. Tapi kalau kurang satu, kurang dua, kurang tiga, maka berarti kurang kafah, kurang sempurna. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna, secara lengkap. Disebutkan min asbab, atau diantara sebab hilangnya agama. Ketika ditanyakan kepada beberapa ulama, bagaimana hilangnya agama pada seseorang? Dijawab, sunnah itu akan hilang mungkin seperti mata uang yang tulisannya semakin hilang, semakin hilang, semakin pudar. Atau seperti seekor kambing yang semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, akhirnya mati. Atau seperti, apa yang dicontohkan oleh mereka? Baju yang semakin usang, kemudian rapuh, kemudian hancur. Dijawab oleh mereka, iya. Hadza minha, itu diantara bentuk-bentuk hilangnya Islam. Tetapi yang saya maksud adalah hilangnya keislaman dari seseorang dengan hilangnya sunnah demi sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang hilangnya Islam seperti mata uang yang kemudian semakin halus, tulisannya semakin pudar, atau semakin baju yang semakin usang dan hancur, atau seperti seekor binatang ternak yang semakin kurus, akhirnya mati. Tetapi yang aku maksud, kata beliau, adalah dahabuddin bidahabis sunnah, akan hilangnya agama sesunnah demi sesunnah ketika ditinggalkannya sunnah. Maka semakin berkurang agama, kama yadhabul hablu quwwatan quwwatan, sebagaimana hilangnya kekuatan tali sebenang demi sebenang. Tali kapal sekalipun yang besar itu terdiri dari benang-benang kecil. Kalau satu benang putus, tidak terasa apa-apa. Tetapi itu permulaan. Permulaan dari putusnya tali. Seutas. Seutas lagi. Seutas lagi, benang demi benang. Lama-kelamaan, tali sebesar apapun akan putus. Qanifidina azakumullah, digambarkan demikian. Dahabal Islam sunnatan sunnatan, kama yadhabul hablu quwatan quwata. Sebagaimana nukil dalam kitab Lamuddurril Mansur. Dalam bab khusus, bab sebab atau asbab dahabuddin, sebab hilangnya agama. Yaitu hilangnya agama sunnah demi sesunnah, sebagaimana hilangnya kekuatan tali seutas demi seutas, atau kekuatan demi kekuatan. Faslun fi ta'zimi sunnah. Maka bab kita menyatakan fasal tentang wajibnya memuliakan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, idza qada Allahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan rasulnya telah memutuskan keputusan-keputusan, maka enggak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim, enggak ada bagi mereka pilihan lain. Apa maknanya enggak ada pilihan lain? Enggak ada pilihan lain kecuali harus menerima keputusan Allah dan keputusan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW memutuskan dengan satu keputusan, kita enggak bisa menolaknya. Enggak bisa beralasan apapun kecuali harus menerima. Dan Allah katakan dengan kalimat wa ma kana li mu'minin wala mu'minah. Tidaklah bagi mukmin atau mukminah kalau sudah ada keputusan Allah kecuali harus dia menerima. Enggak ada pilihan lain. Enggak ada khiyaratu min amrihim. Qul inna a'udzubikumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat lain. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Kata Allah, sungguh demi Rabbmu, fala wa rabbik, ini sumpah dengan nama Allah, dengan nama dirinya, fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mereka yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan keputusan-keputusan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak mendapatkan dalam hati mereka rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan tunduk menyerah patuh. Qul inna a'udzu billahi, sampai dinafikan keimanan dengan sumpah dengan nama Allah, fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka mau menjadikan Rasul sebagai hakim, Rasul sebagai pemutus keputusan-keputusan. Dan kalau sudah diputuskan oleh Rasul, tidak boleh ada rasa berat dalam hati, enggak boleh ada penolakan dalam hati. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian mereka tidak mendapati keberatan di hati mereka dari apa yang kau putuskan oleh Rasul. Subhanallah. Tidak boleh ada rasa berat, harus menerima. Wa yusallimu taslima, dan menyerah pasrah tunduk dengan apa keputusan Allah dan Rasulnya. Ini mukmin. Kalau enggak itu, enggak begitu, bukan mukmin. Fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman. Dan Allah juga berfirman dalam ayat lain, may yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah utusan Allah, karena Rasulullah sallam muballigh anillah, menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diperintahkannya dari Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka kalau dia mentaati Rasul, berarti mentaati Allah yang menyuruhnya. Kalau menentang Rasul, berarti menentang Allah yang menyuruhnya. Karena Rasulullah SAW disuruh, diperintah, diutus untuk menyampaikan. Maka ketika kita menerima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, berarti kita menerima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW la tuqanil hawa, tidak mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Oleh karena itu para ulama kadang menyebut hadis sebagai wahyu. Jangan kaget kalau para ulama menyatakan kama jaa fil wahyaini, sebagaimana disebutkan dalam dua wahyu. Apa dua wahyu? Quran wal hadis. Dua-duanya wahyu. Al-Quran jelas ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis, hadis ucapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah la yantiqu anil hawa, tidak mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan dari Allah, wahyu yang disampaikan kepadanya. Tidak mungkin Rasulullah SAW berani menentang Allah, enggak mungkin berani mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak Allah ridai, enggak mungkin. Dan kalaupun beliau menyampaikan sesuatu, dan itu tidak mungkin, Allah sudah ancam. Kalau ada sesuatu yang berdusta atau sesuatu yang diatasnamakan Allah padahal dusta, Allah sudah ngancam. Dalam Al-Quran ancamannya berbunyi alau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Kata Allah, kalau taqawwala, kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, aku akan ambil dengan tangan kananku dan aku akan potong urat lehernya, aku akan bunuh dia. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau taqawwala 'alaina madal aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al watin. Ancaman ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Ancaman ini maknanya tidak mungkin. Kata Allah, Rasulku enggak mungkin berdusta. Kalau berani berdusta akan aku bunuh dia. Allah taqawwala 'alaina ba'd al aqawil. Kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, la akhadna minhu bil yamin. Kemal qata'na minhu al-watin. Aku akan ambil dengan tangan kananku, kata Allah, dan aku akan putus urat lehernya. Artinya Nabi tidak mungkin berdusta. Bahkan jangankan mengajarkan pada umat. Rasulullah SAW untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Ketika beberapa istri-istrinya berbicara tentang masalah madu. Ya Rasulullah, kau harus makan apa? Madu. Kata Nabi. Kok sepertinya bau ini, bau itu? Nabi mengatakan, kalau gitu aku gak akan minum madu lagi. Allah tegur. Allah tegur min fawqi sab'i samawat. Padahal itu bukan disyariatkan kepada kalian. Bukan disyariatkan kepada manusia. Tidak. Hanya untuk dirinya saja. Kalau gitu saya tidak akan. Allah tegur dengan keras. Ya ayyuhan nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtighi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapakah engkau mengharamkan atas dirimu apa yang Allah halalkan untukmu? Karena mencari keridhaan istri-istrimu. Ini menunjukkan tidak mungkin Allah akan biarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyampaikan syariat yang Allah enggak ridhoi, enggak mungkin dibiarkan. Apa maknanya? Maknanya semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan keridhaan Allah, dengan wahyu dari Allah, walaupun itu bukan dalam Quran. Walaupun itu dalam hadis-hadis Rasul SAW, maka itu semuanya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat Rasul berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasul SAW uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, bagi siapa-siapa yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir? Kaum mukminin, kaum muslimin. Maka kalian, kita semuanya, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, kalau ingin mencari teladan yang baik, laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, telah ada pada beliau contoh teladan yang baik. Kita tinggal ngikut. Beribadah kepada Allah dengan cara ibadah Rasul. Sholat dengan cara sholatnya Rasul. Puasa dengan cara puasanya Rasul. Haji dengan cara hajinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu maknanya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap mukmin mukminah, setiap muslim muslimah hendaklah menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladannya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Ketika masalah salat, Rasulullah SAW berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam masalah haji, Rasulullah SAW menyatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Demikian pula dalam semua ibadah-ibadah, Rasulullah SAW mengajarkan dan mencontohkan bagaimana caranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, contoh teladan ada pada diri Rasulullah SAW. Dan juga termasuk di dalamnya akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, tingkah laku sehari-hari, maka akhlak yang dicontoh semestinya akhlak Rasulullah SAW, dan itu termasuk keislaman. Itu termasuk keislaman. Ayat Allah yang berikutnya menyatakan, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Kata Allah, Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaatinya, kalian mendapat bimbingan hidayah. Mentaati siapa? Rasulullah SAW. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati dia, mentaati Rasul, tahtadu, kalian terbimbing ke dalam hidayah. Wa ma'al rasul illa al-balaghul mubin, dan tidaklah bagi Rasulullah kewajiban kecuali penyampaian. Artinya Rasulullah hanya menyampaikan. Kalau kita ikut, kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keuntungan. Kalau kita enggak ikut, kita juga yang rugi. Kita terancam dengan ancaman-ancaman azab. Adapun Rasul alaihissalatu wassalam hanya menyampaikan. Wa ma'al rasul illa al-balaghul mubin. Tidaklah atas Rasul kecuali penyampaian yang jelas. Maka kalau kita mentaatinya, kita terbimbing dalam hidayah. Kalau kita tidak mentaatinya, maka kita yang celaka, kita yang binasa, kita yang akan sesat. Adapun Rasul cuma menyampaikan. Berarti kita dapatkan dari ayat ini faedah yang sangat penting. Taat Rasul, hidayah. Tidak taat pada Rasul, tidak mendapatkan hidayah. Ini jawaban bagi doa-doa kita kaum muslimin setiap hari, setiap sholat, setiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu diucapkan berulang-ulang setiap rakaat. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus. Berilah hidayah kepada kami. Berilah hidayah kepada kami. Ternyata Allah menjawab kalian dan mengabulkan doa kita. Allah ajarkan. Fa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati Rasul, kalian dapat hidayah. Siapa yang sungguh-sungguh minta? Tanabirin a'azakumullah. Karena kaum muslimin, ada yang sungguh-sungguh minta, ada yang enggak. Alhamdulillah sudah sholat. Lega saya sudah sholat. Bas. Loh, kamu tadi sholat ngapain? Ya pokoknya sholat, sudah selesai. Enggak tahu isinya apa. Tetapi orang yang khusyuk, meminta dan memohon, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Maka ketika dapat ayat seperti ini, gembira dia. Ini dia jawaban Allah Subhanahu wa taala. Aku dari kemarin, dari dulu, dari terus, selalu setiap hari meminta hidayah, meminta hidayah. Ternyata Allah katakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kau ikuti dia, Rasul, kamu dapat hidayah. Dapat satu jawaban. Masih akan ada lagi jawaban yang lebih jelas, lebih jelas, lebih jelas. Satu ini sudah sangat pentingnya. Ikuti Rasul, dapat hidayah. Harusnya doa dengan usaha itu berbanding lurus. Harusnya doa dan usaha itu berjalan bersama. Doanya minta rezeki kepada Allah, usahanya dagang, bagus, cocok. Kalau minta rezeki kemudian dia ngelamun di rumah, mudah-mudahan jatuh rezeki emas satu karung. Diketawain orang dia. Kenapa? Usahanya tidak ada. Dia doa, tapi tidak usaha. Karena bin na'azakumullah ahlu sunnah berusaha dan berdoa. Berdoa dan berusaha. Baik, sekarang kita sudah doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk ke kami jalan yang lurus. Selalu doa. Baik, apa usahanya? Ikhwan bin na'azakumullah, usahanya adalah tuti'uhu tahtadu. Kalian ikuti Rasul, kalian dapat hidayah. Berarti sekarang harus kita pelajari sunnah demi sunnah. Kerjakan. Pelajari, kerjakan. Pelajari, kerjakan. Berharap kepada Allah. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Semoga aku dengan usaha ini mendapatkan hidayah. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang tidak mau berupaya untuk mengikuti Rasul. Allah mengancam mereka-mereka yang menyelisihi Rasul dengan kalimat falyahdhar alladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah, hendaklah berhati-hati. Falyahdhar. Hendaklah berhati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah Rasul. Lihat, ikhwan fillah, na'azakumullah, diancam dengan kalimat falyahdhar alladzina yukhalifuna an amri. Hati-hati mereka-mereka yang menyelisihi Rasul, yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah. Hati-hati. An tusibahum fitnah. Akan ditimpa fitnah. Atau ditimpa azab yang pedih. Ancamannya dua. ancaman dunia dan ancaman akhirat. Dunianya yang paling mengerikan di dunia, akhiratnya yang paling mengerikan di akhirat. Apa yang paling mengerikan di dunia? Fanibrina azakumullah. Yang paling mengerikan di dunia adalah kesesatan, penyimpangan. Fitnah, kata para ulama, adalah kekufuran. Kekufuran, kesesatan. Itu fitnah. Kata Allah, hati-hati. Kalau kalian menyelisihi Rasul, akan ditimpa fitnah, akan ditimpa kesesatan, akan ditimpa kekufuran, penyimpangan. Kita dapat musibah dalam harta kita kecil. Dapat musibah pada badan kita kecil. Dibandingkan dengan musibah pada agama kita. Iya kan? Orang yang bangkrut, pailit, kebakaran rumahnya, segala hartanya habis. Kalau dia masih hidup, masih punya agama yang lurus, selamat dia. Kenapa? Sabarnya jadi pahala. Sabarnya dia jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia bisa didapat kembali. Sedikit demi sedikit. Demikian pula musibah dalam keadaan sakit, badannya sakit, terkapar di rumah sakit, lumpuh, tidak bisa apa-apa. Kecil. Kenapa? Kalau iman masih ada di dada. Kalau keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masih utuh. Kalau dia masih di atas Islam dan iman, selamat dia. Walaupun sampai akhirnya mati dia, matinya husnul khatimah. Mati yang baik. Karena dia masih beragama. Tetapi ya wailak, tetapi celaka engkau kalau ternyata musibahnya pada agama. Agamanya sesat, menyimpang, kufur, balal. Lihat ikhwan ibn azakullah, ini musibah yang paling mengerikan. Kenapa demikian? Karena dia semakin sehat semakin bahaya. Karena semakin sehat semakin banyak kekafirannya. Semakin sehat, semakin semangat mengerjakan kesesatan, kesesatan, kesesatan. Semakin banyak hartanya, semakin bahaya. Karena semakin kaya raya, semakin dia menyebarkan kesesatan, menyebarkan kesesatan, menyebarkan kesesatan. Nanti ketika dia mati, dosanya dosa jariah. Dosa yang berkepanjangan. Ini kok dosa saya banyak sekali? Iya, ini dosa kamu. Dan dosa orang yang mengikuti kamu, sekian banyaknya. Dosa orang yang dibantu kesesatannya oleh kamu, dengan hartamu, dosa karena engkau mendukung mereka dengan hartamu, dengan semua fasilitas yang kamu berikan, akhirnya mereka bertambah sesat gara-gara kamu. Na'udzubillah min dzalik. Allah ancam dengan kalimat fitnah. Itu yang paling mengerikan di dunia. Dan yang paling mengerikan di akhirat, aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Kenapa kok ancamannya begitu mengerikan? Ini kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian berlurus-lurus dalam beragama, agar kalian tetap di atas sunnah, di atas ajaran Nabi, di atas sunnah Rasulullah, di atas jalan Rasulullah SAW, kita mengikuti di belakangnya. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Hati-hati, diancam oleh Allah dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Antusibahum fitnah, au yusibahum adzabun alim. Dan hampir sama dengan ayat ini, terkandung pula di dalam ayat lain. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi jalan Rasul. Ancaman, siapa yang menyelisihi jalan Rasul. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yushaqiq maknanya rasul fi syiqqin wa huwa fi syiqqin akhar. Rasulullah di satu sisi dan dia di sisi lain. Ini makna yushaqiq. Wa may yushaqiqir rasul, siapa menyelisihi rasul, siapa yang menyelisihi jalan rasul, rasul di satu jalan, dia di jalan lain. Maka kata Allah, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan sesatkan dia, kami akan palingkan dia. Kemana dia berpaling? Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Juga sama ancamannya, ancaman kesesatan dan ancaman azab. Siapa yang diancam? Sama. Yang diancam juga orang yang menyelisihi Rasul, yang tidak mau berjalan di jalan Rasul. Tetapi Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih, menyebutkan syarat ancaman tadi adalah kalau tabayyana lahu al-huda. Kalau jelas baginya petunjuk. Bismillah. Maknanya, kalau belum jelas baginya petunjuk, artinya dia bodoh, jahil, ini dimaklumi. Suruh belajar dia. Berarti siapa yang diancam? Yang diancam adalah min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang petunjuk, setelah datang keterangan, setelah datang riwayat yang sahih, setelah datang hujjah, dia gak mau. Ini yang diancam. Dengan ancaman-ancaman. Dengan ancaman nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah datang petunjuk kepadanya, sudah datang hadis yang sahih, sudah datang dalil-dalil, sudah datang ayat dan hadis, tetapi dia enggak mau. Dia menolak. Ini yang diancam oleh Allah. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain bukan jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Qanibin a'azakumullah, kumusim yang saya hormati. Ayat-ayat ini semua menunjukkan kita wajib mengikuti sunnah. Apa sunnah? Ajaran Rasulullah SAW. Jangan terkaburkan dengan hukum tadi. Hukum sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Jangan terkabur dengan itu. Maknanya wajib berpegang dengan sunnah, artinya wajib berpegang dengan ajaran Nabi. Jangan dirubah, jangan diganti, jangan ditolak. Kalau sudah ada hadis sahih, terima. Sami'na wa ta'ala. Mu'min, tidak ada ucapan lain. Kalau diperintah atau dilarang, kecuali sami'na wa ta'ala. Kami dengar dan kami taat. Kami tunduk, kami patuh. Allah SWT berfirman, di dalam salah satu ayatnya, dalam surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian keraskan suara-suara kalian, fawqa sawtin nabi, di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan menjaharkan suara kalian seperti kalian mengeraskan suara terhadap sebagian lainnya. Antahbata a'malukum. Khawatir akan gugur amalan kalian sedangkan kalian tidak merasa. Fadlillah, perhatikan. Ayat ini sepintas enggak berkait dengan pembahasan kita. Ini kan masalah suara. Jangan keraskan suara kalian di atas suara Nabi. Kenapa? Khawatir akan gugur amalan kalian. Kalian enggak merasa. Gara-gara suaranya lebih keras dari suara Nabi. Lihat tafsirnya dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fahadzara al-mu'minin hubut a'malihim bil jahri li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ayat ini memperingatkan pada kaum mukminin gugurnya amalan-amalan mereka kalau mengeraskan suara di atas suara Nabi, suara Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama yajhar ba'dhum li ba'd, sebagaimana sebagian mereka mengeraskannya kepada sebagian yang lain. Wa laisa hadza biriddatin, padahal mengeraskan suara di atas suara Nabi bukan ridda, bukan murtad, tetapi menggugurkan amalan-amalan. Mengeraskan suara di atas suara Nabi, bal ma'siyatun, itu adalah maksiat. Tuhbitul amal, akan menggugurkan amalan saleh. Wa sahibuha la yash'ur biha, sedangkan pelakunya enggak merasa. Amalannya gugur, tidak diterima oleh Allah, amalan salehnya enggak dianggap oleh Allah karena suaranya keras di hadapan Nabi. Maka kata Ibnu Qayyim, famadhan, maka bagaimana prasangka kalian biman qaddama ala qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi wa tariqihi qaulu ghairihi wa hadhihi wa tariqihi. Maka bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang berani mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Nabi, bimbingan manusia lain di atas bimbingan Nabi? Bagaimana kira-kira kalau ada seorang yang mengangkat cara lain selain cara Nabi? Yatakhanu min azakumullah fiqihnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Lihatlah bagaimana pemahaman beliau para ulama dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau mengeraskan suara saja diancam akan gugur amalan, apalagi kalau dia bukan mengeraskan suara dalam artian volumenya, bukan, tetapi diangkat suara dia lebih keras dari Nabi. Nabi menyatakan tidak boleh, dia menyatakan boleh kata saya. Mau apa? Astagfirullah, astagfirullah. Ini lebih-lebih lagi, ini mengerikan. Barakallahu fikum. Famadhan biman qaddama ala qawli Rasulillah. Maka bagaimana pendapat kalian orang yang mendahului ucapan Rasulullah, mengalahkan bimbingan Rasulullah, mengalahkan jalan Rasulullah dengan bimbingan orang lain, cara orang lain, ucapan orang lain? Oh muslimin yang saya hormati, alaysa hadza qad habata 'amaluhu wa huwa la yash'ur? Bukankah ini menunjukkan bahwa dia akan gugur pula amalannya dalam keadaan dia tidak merasa? Bukankah ini menunjukkan bahwa akan gugur pula amalan-amalan mereka dalam keadaan tidak merasa? Qanibilina azabullah kumusim yang saya hormati. Alhamdulillah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim sangat tepat, sangat benar. Kalau suaranya dikeraskan di atas suara Nabi saja menggugurkan amalan, kata Allah, tahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Apalagi kalau ternyata dia malah mendahului ucapan Nabi, mengalahkan ucapan Nabi, mengalahkan bimbingan Nabi. Ini hadis, ya tapi kan kata fulan enggak begitu. Ini Rasul SAW menyatakan demikian, ya tapi kan kata fulan, kata Alan, tapi kan menurut saya, tapi kan pikiran saya, tapi kan saya rasa. Menolak hadis, menolak sunnah dengan perasaannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan taklid pada orang lain, dengan taklid pada si fulan wa Alan. Ini khudunin a'azakumullah lebih mengerikan lagi. Diriwayatkan dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan oleh Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada para sahabat. Dengan maw'idatan balighah wajlat minhal qulub wadarafat minhal uyun. Nasihat yang sangat mengena. Nasihat yang sangat mengena, yang menyebabkan air mata mereka bercucuran, dan menyebabkan pula hati mereka gemetar, karena nasihatnya sangat mengena di hati mereka. Maka salah seorang dari mereka berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatu muwaddi', ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Fa'usina, berikan wasiat kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat, untuk taqwallah, untuk bertakwa pada Allah dan mendengar taat pada penguasa kalian. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian-pertikaian yang banyak. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap kesesatan atau setiap kebid'ahan adalah sesat. Qul inna a'udzu billahi. Ini wasiat. Wasiat itu tidak sekedar perintah biasa. Wasiat itu adalah al-amr al-muakkadul muqarrar, perintah yang ditekankan dan ditetapkan. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk taqwallah. Wasiat pertama. Wasiat pertama taqwallah. Sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Wasiat kedua, as-sami' wa tha'ah. Dengar taat pada penguasa kalian. Selama penguasa itu muslim, maka hendaklah kalian tetap sabar bersamanya. Walaupun dia zalim, walaupun dia begini, walaupun dia begitu. Kalau dia masih muslim, maka sabarilah. Sabarilah. Isbiru hatta talaqawni alal haud. Sabarlah kalian hingga kalian bertemu aku di telaga haud, kata Nabi. Ini dalam jannah. Hingga kalian bertemu aku dalam surga. Wasiat ketiga. Disebutkan oleh Nabi wasiat ketiga dengan pijakan. Apa pijakannya? Pijakannya adalah ucapan Nabi dengan kalimat, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Fa 'alaykum bi sunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Lihat ya ikhwan fillah, azakumullah, wasiat pertama taqwallah, wasiat kedua untuk sabar, untuk tetap bersama penguasa, wasiat ketiga hendaklah berpegang dengan sunnah, sunnah Nabi, ajaran Nabi dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini wasiat ketiga. Hanya saja bedanya wasiat ketiga dikasih muqaddimah, dikasih pijakan yang dalam masyarakat disebut tautiah. Apa tautiahnya? Tautiahnya adalah siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak. Dan ini bermakna kalau kalian lepas dari sunnah akan terjadi pertikaian-pertikaian yang banyak. Kalau kalian lepas dari ajaran Nabi akan terjadi perpecahan umat, pertikaian-pertikaian, permusuhan-permusuhan, akan terjadi berbagai macam perpecahan dalam masalah agama. Makanya diingatkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Berpegang dengan tali Allah, bersatu dengan tali Allah. Ketika lepas dari tali Allah, bercerai-berai. Maka kata Allah, wa'tasimu bihablillah, peganglah kalian dengan tali Allah bersama-sama. Seluruh kaum muslimin berpegang dengan tali Allah bersama-sama. Bersatu. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Karena kalau lepas dari tali Allah, bercerai-berai. Dan diantara makna tali Allah adalah keislaman itu sendiri, syariat Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Maka siapa yang berpegang dengan sunnah, kaum muslimin seluruhnya berpegang dengan sunnah, maka itulah yang dikatakan al-jamaah. Mereka bersatu di atas sunnah. Begitu mereka lepas dari ajaran Nabi, masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Masing-masing dengan ro'yunya sendiri-sendiri. Masing-masing dengan seleranya sendiri-sendiri. Terjadilah talawun fiddin. Talawun fiddin. Berwarna-warni dalam agama. Yang ini Islam merah. Yang ini Islam biru. Yang ini Islam putih. Yang ini Islam apa lagi? Qadimina na'azakumullah. Padahal Rasulullah satu. Al-Qur'annya juga satu dan beribadah kepada Allah yang satu. La ilaha illahu. Kenapa jadi berpecah belah? Maka kata Nabi, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak. akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ini jalan keluar dari fitnah. Jangan bingung, jangan sedih. Memang perpecahan sudah ditakdirkan oleh Allah. Perpecahan sudah takdirkan oleh Allah. Nabi sudah memberitakan, satastariqu ummati, umatku akan berpecah. Jadi 73 golongan. Demikian pula ucapan tadi dalam hadis kita ini. Nanti kalian akan menyaksikan pertikaian, kata Nabi. Nanti kalian akan menyaksikan perselisihan. Fa'alaikum bisunnati. Maka kalau kalian menyaksikan yang seperti itu, pegang sunnah. Pegang sunnah. Kenapa kau berpecah? Kenapa? Oh, dia mengatakan begini, dia mengatakan begitu, yang ini mengatakan lain lagi, yang mengatakan lain. Taib. Kita lihat satu persatu. Kamu ngomong apa? Dari mana? Apa dasarnya? Nah, ini kan saya pikir baik. Oh, saya tidak mau pikiran kamu. Kamu, kenapa mengatakan seperti itu? Ini kan saya rasa bagus. Itu perasaan kamu. Saya tidak mau. Kamu bilang apa? Ini kan hadis sahih. Ini saya ngomong. Alaikum bisunnah, atas kalian berpegang dengan sunnah. Jangan dengan perasaan fulan wa alan. Jangan dengan pikiran si fulan dan si alan. Jangan dengan taklid. Jangan dengan adat istiadat kebiasaan. Ini kan biasanya begitu. Saya enggak butuh kebiasaan manusia. Saya ingin bagaimana Nabi, bagaimana Rasul. Maka kata Nabi, kalau melihat pertikaian, perpecahan, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Tamassaku biha wa'adu alaiha bin nawajiz, pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Ini gambaran untuk berpegang dengan kuat, gigit dengan geraham kalian agar jangan sampai lepas. Lepas, binasa. Kenapa? Karena perpecahan tadi Nabi menyatakan kulluhum finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Ini berbahaya. Berarti bukan masalah remeh. Yang benar selamat, yang salah celaka. Maka enggak bisa kita main-main dalam masalah ini. Enggak bisa kita berkata seperti ucapan-ucapan sufi atau ucapan-ucapan hizbi yang menyatakan sudahlah, kita saling hormat menghormati, semuanya baik. Astagfirullah. Kalau semuanya baik, berarti kamu menyamakan ajaran sunnah dengan ajaran yang lain. Kamu katakan semuanya baik? Tidak. Yang baik sunnah Nabi. Menyelisihi sunnah tidak baik. Yang baik adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menyelisihi ajaran Rasul tidak baik. Balalah. Qana min nazakullah, lihat wasiat keempat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats. Perkara muhdats adalah perkara-perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama. Yang baru ditambah-tambahkan dalam din, yang tidak ada dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La fil Quran wala fis sunnah. Enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam sunnah. Maka siapa yang menambah-nambahkan ajaran baru, pendapat baru, pikiran baru dan di atas namakan Islam, maka itulah muhdatsat. Kata Nabi, iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats, karena sungguhnya kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Karena perkara muhdatsat adalah bid'ah dan yang namanya bid'ah adalah kesesatan. Bukan baik. Bid'ah itu kesesatan. Maka siapa menyatakan, walaupun macam-macam mereka berbeda-beda pendapat, kita saling hormat menghormati, semuanya kan baik. Ini pendusta besar. Dan dia dijuluki oleh para ulama dengan Ahlut Tamyi'. Ahlut Tamyi' adalah orang yang membuat lembek perkara. Membuat perkara yang penting jadi perkara yang remeh. Sudahlah, semua juga baik. Astagfirullah. Ini perkara agama, perkara din, perkara surga dan neraka. Benar surga, salah neraka. Jangan main-main. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan kaum muslimin secara umum mengharapkan kejelasan. Mana yang hak, mana yang batil. Apa doa mereka? Doa mereka, Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan, warzuqna ijtinabah. Ya Allah, terangkan pada kami yang benar adalah benar dan bantu aku untuk mengikutinya. Dan jelaskan kepada kami yang batil adalah batil dan bantu kami untuk menghindarinya. Ini doanya kaum muslimin. Di khutbah-khutbah Jumat. Doanya kaum muslimin seluruh dunia. Minta kejelasan. Mana hak, mana batil. Supaya dia bisa mengikuti yang hak dan bisa menghindari yang batil. Tetapi da'i tamyi' tadi menyatakan ini juga baik, itu juga baik, semua juga baik. Tidak menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Tidak memberikan apa yang diamanahkan kepadanya untuk menyampaikan kejelasan. Ini hak, ini batil. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini yang lurus, ini yang bengkok. Ini yang dalam Quran dan sunnah adalah hak. Dan semua muhdatsatil umur adalah bid'ah wa dhalalah. Qanabidin a'azakumullah. Memang da'i yang seperti ini biasanya kurang laku. Jarang diundang. Kenapa? Sering nyalah-nyalahkan. Kerjaannya bid'ah-bid'ah. Sehingga mereka-mereka ahlu dunia, du'at yang hanya carinya keuntungan dunia, mereka enggak akan menyampaikan yang seperti itu. Selalu kalimatnya, ya bagus sih bagus, tapi jelek-jelek sih jelek, tapi bagus. Ya sunnah sih sunnah, tapi bid'ah. Bid'ah sih bid'ah, tapi sunnah juga. Begitu. Kenapa? Supaya diterima semua pihak, supaya diundang ke sana kemari, supaya jadi da'i kondang. Kenapa tujuannya dari tujuan dunia? Kembali kepada kitab. Rasulullah SAW menyatakan, alaikum bisunnati. Kalau melihat pertikaian yang banyak, perselisihan-perselisihan, jangan bimbang, jangan bingung. Pegang sunnah. Apa kata sunnah? Kita pegang. Dan tentunya yang paling mengerti sunnah adalah para ulama. Yang paling paham tentang sunnah adalah para ulama. Mereka ahlul ilm yang memahami Quran dan memahami sunnah. Maka hendaklah kita meminta bimbingan dari mereka. Apa kata sunnah wahai syekh? Apa kata sunnah wahai para ulama? Maka kita mendapatkan bimbingan ilmu sunnah. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hati dari perkara-perkara muhdats, walaupun kecil. Walaupun kecil. Karena masalahnya Nabi menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam masalahku ini, ini masalah agama, fa huwa raddun. Maka dia tertolak. Enggak diterima. Qanibina a'azakumullah. Karena disebutkan di sini fid din, atau Nabi menyatakan dengan kalimat man ahdatha fi amrina. Siapa yang mengadakan pada urusanku ini? Urusan apa itu? Agama. Artinya jangan dibikin bingung manusia dengan perkara-perkara dunia. Oh ini berarti juga bid'ah. Mic-nya juga bid'ah. Itu juga bid'ah. Mobil juga bid'ah. Itu kan semua bid'ah. Yang namanya bid'ah adalah apa yang diucapkan oleh Nabi dengan kalimat man ahdatha fi amrina. Siapa yang mengadakan perkara baru dalam agama. Agama sudah baku. Sejak turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian. Sudah lengkap, sempurna. Maka siapa yang menambah-nambah, berarti dia menuduh bahwa agama kurang sempurna, perlu ditambah lagi. Berarti dia menuduh bahwa agama masih perlu ditambal sulam. Kalla wallah, tidak demi Allah, agama sudah sempurna. Enggak perlu tambah, enggak perlu diganti, enggak perlu dikurang-kurangi. Sudah baku, sudah sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Qul inna a'udzubikumullah. Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'mal bihi illa amiltu bihi wa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, aku enggak akan meninggalkan sedikit pun dari apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, kecuali aku pasti akan kerjakan. Karena aku khawatir, akhsya, aku khawatir kalau aku meninggalkan sesuatu dari ajaran Nabi, an azir, aku akan sesat, aku akan menyimpang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang paling mulia, paling tinggi. Bahkan dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia setelah Rasulnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa beliau berkata, "Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun afdalu ummati an-nabi ba'dahu Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman." Kata beliau, kami berkata dan Rasulullah masih hidup. Kalau dikatakan Rasulullah masih hidup, berarti hadis ini hadis takriri. Apa takriri? Persetujuan Rasulullah SAW. Rasulullah mendengar, Rasulullah tahu, tapi diam. Artinya Rasulullah SAW setuju. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami berkata dan Rasulullah masih hidup. Bahwa sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Fadhilin a'azakumullah. Dan Abu Bakar berkata dengan kalimat kekhawatiran, kalau aku meninggalkan satu saja sunnah Nabi, aku khawatir akan sesat. Berarti yang namanya sunnah seperti benteng. Seperti benteng yang melindungi, kokoh, kuat. Tidak bisa ditembus dengan kesesatan apapun. Kalau kita kerjakan sunnah demi sunnah seluruhnya, maka di sekitar kita ini ada benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yaitu benteng-benteng sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa sunnah junnah. Sunnah itu tameng. As-sunnah junnah. Sunnah ini tameng perlindungan. Benteng yang kokoh. Hisnul hasin. Atau hisnul hasin. Benteng yang sangat kokoh. Kalau ada yang ditinggal satu dua sunnah, bentengnya bolong. Bentengnya berlubang. Akan bisa masuk kesesatan dari sana. Tetapi kalau ada sunnah, kesesatan gak bisa masuk. Mau masuk dari mana? Masuk dari sini, sudah ada sunnah ini. Masuk dari sana, sudah ada sunnah yang ini. Mau masuk dari sebelah sini, ada sunnah yang ini. Tetapi kalau berlubang-lubang, berpikir mereka, ini kayaknya perlu ada acara begini. Perlu ada acara begitu. Akhirnya terjadilah berbagai macam kebidaahan-kebidaahan. Masih berapa waktu lagi? Hah? Masuk. Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.